Lesti di Akademi Dangdut Indonesia. Tepuk tangannya mana bro? Yang di belakang sono, yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri, bahkan yang di atas atap. Ayo cek, ayo Lesti. Dendam kebencian. Wah, di DP, Rek. Terima kasih banyak. Dan saya akan mengabulkan permintaan dari para panitia dulu yang datang untuk pergi dulu ya. Oke. Yuk, Mas Bagus datang untuk pergi bareng Primavera. Sok ya. Saya minta hidup apa? Mega. Satu tembang lawas dulu kita dengarkan baik-baik ya. Terima kasih banyak. Boleh Pak. Satu tembang lawas. Sungguh hatimu bagai batu, tak menakungi bapadaku. Dan setelah cinta padaku, dan setelah itu kau tinggalkanku. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak buat para panitia yang sudah setia untuk berpartisipasi di sini ya. Thank you. Setelah ini Semoga merasa puas dan merasa terhibur buat para panitia yang punya tembang.